ada di sini denganku. Mungkin ku tak sendiri, bayanganmu yang selalu menemaniku. Hiasi malam sepiku, ku ingin bersama dirimu. Ku tak akan pernah berpaling darimu, walau kini kau jauh dariku. Dan selalu ku nanti karena ku sayang kamu. Hati ini selalu memanggil namamu. Dengarlah melatiku, ku berjanji hanyalah untukmu cintaku. Takkan pernah ada yang lain. Adakah rindu di hatimu seperti rindu yang ku rasa? Sanggupkah ku terus terlena tanpamu di sisiku? Ku kan selalu menantimu. Oh,

laksana bintang yang bersinar cerah menerangi jiwaku. Andaikan ku dapat mengungkapkan perasaanku hingga membuat kau percaya, akan ku berikan seutuhnya rasa cintaku, rasa cinta yang tulus dari dasar lubuk hatiku. Tuhan, jalinkanlah cinta sesali segala yang telah terjadi. Bila engkau menari selama ini. Semestinya ku merasa sepi,

celakamu. Dikala kau dipuja, dikala kau dihina, sampai mati ku kan tetap membela. Kau tetap bintangku. Kaulah superstarku. Terima kasih.

tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Biarlah sinarmu tetap menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Berdua. Sudah terlambat, sudah kini semua harus berakhir. Mungkin inilah jalan yang terbaik, dan kita mesti relakan kenyataan ini. Tetaplah menjadi bintang di langit, agar cinta kita akan abadi. Menyinari alam ini, agar menjadi saksi cinta kita berdua. Berdua. Menyakiti hingga air mata.

bila kau dengannya dan aku harus melihatnya. Ku cemburu karena kau adalah sebagian dari hatiku. Dari hati.